Zakaria, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliaulah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau Ustaz Abdul Azain LCMA Hafizallahu Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sebelum kita memasuki sesi malam hari ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari tadi sore. Pertanyaan yang pertama, mengapa bab tentang menggambar makhluk hidup dimasukkan ke dalam kitab Tauhid? Kenapa bab tentang menggambar makhluk hidup dimasukkan di dalam kitab Tauhid? Ilhami. Madi ilhami. Nah, saya. Entah. Karena enggak tahu. Tai. Antum bantu. Karena gambar makhluk hidup bisa memicu munculnya kesyirikan. Baik. Apa? Nah. Ijlis. Sebutkan contoh-contoh terjadinya kesyirikan gara-gara gambar makhluk hidup. Sebutkan contoh-contoh terjadinya kesyirikan gara-gara gambar makhluk hidup. Labib. Ya. Kaumnya siapa? Nabi siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Terus kaumnya Nabi Ibrahim, terus Bani Israel. Baik. Ahsanta. Kapan gambar makhluk hidup diperbolehkan? Hibban. Kapan diperbolehkan? Mana hibban? Kapan diperbolehkan? Nggak tahu. Taib. Kum. Kapan diperbolehkan? Hah? Gak tahu juga. Kapan diperbolehkan? Satu. Yang lainnya diem. Satu. Dalam kondisi darurat. Dua. Saat kebutuhan. Apa? Nah. Taib. Ijlisu. Taib, kita pindah ke bab hari ini. bab baru halaman 60 bab nomor 61. Halaman berapa ya, Lehwa? 601. Man yaqra? Ibrahim, تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala babu ma jaa fi kasratil halifi wa qaulullahi taala wahfadu aymanakum. Naam. Bab 61 judulnya babu ma jaa fi kasratil halfi. Bab tentang banyak-banyak bersumpah atau keseringan bersumpah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa keseringan bersumpah tanpa kebutuhan itu tidak boleh? Karena itu menunjukkan kekurang penghargaan kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kekurang penghargaan atau pengagungan kepada Allah. Itu sebabnya. Jadi kalau ada orang dikit-dikit sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, padahal gak ada keperluan, itu menunjukkan bahwa nama Allah di mata dia itu kurang berharga. Nah, apa? Iya ente, yang lagi ngobrol kok. Apa coba? Hah? Gak bisa kan? Makanya jangan ngobrol. Apa tadi? Menunjukkan apa? Kekurang penghargaan kepada siapa? Kepada Allah. Karena sumpah itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Makanya biasanya sumpah itu dipakai dalam hal-hal yang serius. Misal, na'udzubillah min dzalik, ada orang dituduh mencuri, padahal dia tidak mencuri. Dia sudah berupaya untuk membela diri bahwa dia tidak mencuri, tidak ada buktinya, tapi tetap dituduh juga. Maka saat itu dia mengatakan, demi Allah, ana tidak mencuri. Kenapa dia datangkan kalimat demi Allah? Untuk menunjukkan apa? Keseriusan dia, kejujuran dia, bahwa dia benar-benar tidak mencuri. Maka dia gunakan kalimat apa tadi? Demi Allah. Nah, ada sebagian orang terlalu gampang untuk bersumpah. Dan kadang-kadang itu juga menjangkiti, bahkan sering menjangkiti orang-orang yang berdagang. Nanti kita akan sampaikan di dalil yang kedua. Dikit-dikit sumpah, ini barang KW1, padahal KW2, KW3. Ini barang baru, padahal barang bekas. Ini asli padahal aspal, ya. Asli tapi palsu. Demi Allah, sampai bawa-bawa nama Allah dalam bersumpah bohong pula. Taib. Ini judul babnya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau penulis adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa maksudnya menjaga sumpah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, menjaga sumpah ada empat tahapan. Menjaga sumpah ada empat tahapan. Yang pertama, tidak bersumpah, apalagi sering bersumpah. Ya. Tidak bersumpah, apalagi sering bersumpah. Kecuali saat ada kebutuhan. Tidak bersumpah, apalagi sering bersumpah, kecuali saat ada kebutuhan. Ini maksud menjaga sumpah berarti gak usah bersumpah. Usahakan tidak bersumpah, kecuali ada kebutuhan. Kalau gak ada kebutuhan, jangan bersumpah. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, jika telah bersumpah, tidak boleh melanggar sumpahnya. Jika telah bersumpah, tidak boleh melanggar sumpahnya. Alias kalau sudah bersumpah, ya harus menunaikan sumpahnya. Demi Allah, kalau ana dapat kiriman dari orang tua ana akan bantu antum. Sudah bersumpah seperti itu, maka ada kiriman harus ditunaikan. Tidak boleh membatalkan sumpahnya. Itu menjaga sumpah. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, jika melanggar sumpah, ya aslinya kan tidak boleh, tapi jika melanggar sumpah, maka harus menunaikan kafarah. Harus menunaikan apa? Kafarah. Kafarah itu apa? Hah? Hukuman. Ya, ada kafaratu al-yamin. Ya. Harus ditunaikan kafarahnya. Yang keempat, yang terakhir, tidak bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak bersumpah dengan nama selain Allah. Dan ini amat disayangkan, di sebagian masyarakat itu ada yang mengatakan demi Allah, demi Rasul. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Demi Allah, demi Rasul. Boleh? Masa demi Allah enggak boleh? Nah, berarti jawabannya bukan enggak boleh. Yang pertama boleh, yang kedua enggak boleh. Demi Allah, demi Rasul, yang boleh yang mana? Demi Allah. Yang enggak boleh? Demi Rasul, ya. Itu ada sebagian masyarakat itu. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Yang pertama boleh, yang kedua enggak boleh. Baik. Uktubu ya ikhwah wajhul istidlal dari ayat wahfadhu aymanakum. Wajib menjaga sumpah. Wajib menjaga sumpah. Salah satu caranya adalah dengan tidak sering-sering bersumpah. Wajib menjaga sumpah. Salah satu caranya adalah dengan tidak sering-sering bersumpah. Tayib. Diulang. Dengan tidak sering-sering bersumpah. Tayib. Iqra' dalil tsani. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة mamhaqatun lil kasbi akhrajahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halfu. Apa tadi al halfu? Sumpah. Yang dimaksud di sini adalah sumpah dusta. Ya, yang dimaksud dengan sumpah di sini sumpah dusta sebagaimana dalam riwayat yang lain dari hadis ini. Al halfu sumpah dusta manfaqatun lisil'ah, bisa melariskan barang dagangan. Sumpah dusta bisa melariskan barang dagangan. Contohnya tadi ketika ada orang ini asli nih. Ya, kan kadang-kadang ada kacamata bermerek, merek terkenal. Jam mereknya merek apa? Terkenal. Kaos merek terkenal. Kok harganya agak apa? Agak miring. Biasanya kalau merek terkenal kan harganya jutaan. Kok ini harganya cuma sekian ratus ribu? Atau yang aslinya sekian ratus ribu kok harganya cuma sekian puluh ribu? Ini benar nih asli. Demi Allah asli. Padahal aspal. Asli tapi palsu. Orang lihat, wah ini santri madrasah, ini masa sih bohong. Ya. Sumpah lagi, masa sih bohong, berani bohong. Akhirnya percaya, laku barangnya. Dagangannya laku, laris. Karena orang percaya, wah ini santri kok masa bohong, apalagi sampai sumpah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamhaqatun lil kasb, akan memusnahkan harta. Sumpah dusta bisa melariskan barang dagangan dan memusnahkan harta. Ya. Musnah fisiknya atau keberkahannya? Apanya? Duitnya yang musnah atau keberkahan duitnya yang musnah? Dua-duanya. Bisa musnahnya hartanya musnah dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan api sehingga rumahnya kebakaran, habis duitnya. Atau Allah kirimkan perampok sehingga harta yang dia kumpulkan dari bisnis yang dia bangun di atas sumpah-sumpah dusta itu habis dirampok. Atau bisa Allah kirimkan penyakit parah kepada dia sehingga duit hasil dia berdagang dengan sumpah-sumpah dusta habis untuk berobat. Itu berarti musnah apanya? Fisiknya. Atau musnah keberkahannya. Tetap sehat, gak ada perampok, gak ada kebakaran, tapi uangnya tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Tidak bermanfaat untuk dunianya. Duitnya banyak, tapi pelit. Bukan hanya pelit kepada orang lain, yang lebih parah pelit kepada apa? Dirinya sendiri. Ada kisah nyata ya, Lihor. Seorang PNS. Seorang PNS. Tapi ini cerita tentang di sebuah negara, bukan di negara Indonesia. Seorang PNS gajinya lumayan. Gajinya lumayan. Tapi setiap hari nunggu pembagian nasi. Ada orang bagi-bagi nasi gratis, ikut ngantri di situ. Jadi nunggu, biasanya kan ada kan di masjid kan bagi-bagi nasi gitu ya. Dia nunggu ngambil. Nanti ada orang lagi bagi-bagi, ngambil lagi. Pendek kata, di rumahnya gak pasang listrik. Gak pasang apa? Listrik. Terus pakai apa? Ya pakai sendir. Tahu sendir? Lampu apa? Lampu teplok. ya, lampu teplok. Sampai akhirnya Allah takdirkan meninggal. Allah takdirkan meninggal. Maka tetangganya pun takziah ke situ. Ngelihat rumahnya, ya Allah. Enggak ada perkakas, kasur enggak ada. Ya. Listrik enggak ada. Makanan juga mengandalkan apa tadi? Pemberian bagi-bagi gratis. Sampai akhirnya mereka penasaran. Ini gajinya kemana? Setiap bulan dapat gaji banyak, kemana gajinya? Ternyata setelah diteliti, dicari-cari, Allahu Akbar. Nemu satu koper. Isinya duit semuanya. Berikut catatan. Duit isinya ada catatan di situ, gaji pertama sampai sebelum meninggalnya enggak dipakai serupiah pun. Disimpan semuanya. Saking pelitnya dia kepada dirinya sendiri. Lebih parah mana? Pelit kepada diri sendiri apa kepada orang lain? Kepada diri sendiri. Itu berarti parah banget pelitnya. Bedakan loh antara pelit dengan ngirit. Ya, karena sebagian orang gak bisa membedakan antara pelit dengan ngirit. Kalau ngirit gak ada masalah. Tapi kalau pelit sampai level kayak gitu. Ya. Kalau orang sudah terlanjur jadi budak harta, dia punya duit 100 ribu, mau kemana misalnya? Dari antum biasanya kalau keluar kemana? Ke pasar misalnya, ya. Pasar yang dekat atau yang jauh? Hah? Yang dekat. Kadang-kadang pengen yang jauh misalnya, pengen ke, kalau pasar jauh kemana berarti? Kemana? Sido, Sida Mulyo. Sendang Mulyo, ya. Mau ke Sendang Mulyo biasanya pakai apa kalau ke sana? Jalan. Nah, kalau yang harus pakai kendaraan apa kemana misalnya? Mana? Johar. Ke Johar harus pakai kendaraan. Lumayan kan keluar duit. Dia bawa duit 100 ribu. Saking pelitnya dia mau ke Johar. Aduh. Ini kalau pakai duit ini nanti duitnya berkurang, enggak 100 ribu lagi. Udahlah jalan aja, jalan ke Johar. Sampai di tengah jalan haus. Sampai di tengah jalan apa? Haus. Ada penjual minuman banyak. Dawet ada, jus ada. Dia nanya, Mas, dawet berapa? 5 ribu. Aduh. Nanti kalau 100 ribu berkurang 5 ribu nanti jadi 95 ribu. Enggak lah, nyari masjid aja, nyari keran. Minum air apa? Jalan lagi, lapar. Lapar, nanya, aduh ada penjual bakso, tanya, berapa Mas bakso? 15 ribu. Aduh, 15 ribu. Nyari apa ya? Wah ini, di depan rumah orang ada pohon mangga. Mangga mentah dia ambil. Ini jangan diperbudak oleh harta. Ini pelit namanya. Boros beda lagi. Boros pokoknya langsung keluarin duit, beli makanan yang mahal sekalian. Sekali makan langsung habis 100 ribu. Ini boros. Yang benar adalah yang sikap pertengahan. Jadi ada sebagian orang hartanya utuh, fisiknya utuh, tapi keberkahannya tidak ada. Dia tidak memanfaatkan untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Duitnya banyak, tapi anak dan istrinya kurus kering. Ya, loh, kok ha? Ya. Kenapa? Karena dia pelit kepada keluarganya. Apalagi sedekah, gak pernah kepikiran. Maka sumpah dusta itu mengakibatkan ketidakberkahan harta seseorang. Berarti sumpah dusta halal apa haram? Haram. Makanya mengakibatkan ketidakberkahan harta. Waktu bu? Haram bersumpah dusta. Sebab hal itu memusnahkan keberkahan harta. Haram bersumpah dusta. Sebab hal itu memusnahkan keberkahan harta. Baik. Lanjut Nasiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alimun. Syaimitun zanin wa 'ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u." Ja'alallaha. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح رواه الطبراني بسند صحيح نعم عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة perhatikan ada tiga jenis manusia لا يكلمهم الله tidak akan diajak bicara oleh Allah. Satu hukumannya. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah. Dua. Walahum adzabun alim, dan dia akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Diancam dengan tiga azab tersebut. Azab secara psikis karena tidak dipedulikan sama Allah, dan azab secara fisik karena dia dikatakan walahum azabun alim, akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Siapa tiga orang itu? Yang pertama usyaimitun zanin. Usyaimit itu adalah orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua tapi tetap berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kalau masih muda, boleh berzina? Tidak boleh. Kenapa oleh Nabi SAW disebutkan di sini orang yang sudah tua? Karena ini menunjukkan betapa parahnya orang tersebut. Orang yang sudah tua, syahwatnya sudah banyak berkurang. Dan dia sudah tidak butuh dengan hal-hal yang demikian. Kok masih berzina, itu menunjukkan betapa buruknya perangai dia. Tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa'ailun mustakbir. Orang miskin, tapi sombong. Berarti kalau orang kaya sombong, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sudah miskin, sombong. Ini berarti karakter. Ya, pernah suatu saat anak naik motor gitu, di depan anak ada becak, di becak itu di belakangnya ada stiker tulisannya biar miskin asal sombong. Gak boleh. Bukan berarti yang kaya boleh sombong. Kalau yang kaya sombong, ya masih adalah alasan dia sombong punya duit. Sudah miskin sombong pula. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Ah, yang ketiga ini. Warajulun ja'alallaha bidha'atah. Yang ketiga adalah orang yang memperdagangkan Allah. Subhanallah. Allah kok dijadikan barang dagangan? Apa kata Nabi SAW? La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Setiap jual bersumpah dengan nama Allah. Setiap beli bersumpah dengan nama Allah. Beli pakai sumpah. Jual pakai sumpah. Beli datang ke tempat untuk kulakan. Ya. Mas ngambil nih sekodi. Ya. Oh, sekodi ini harganya 240.000. Bisa lah dikurangi lah, masa gak bisa? Wah, ini sudah mepet banget ini, 240.000. Aduh, tolong dong dikurangilah 200. Ya. Kenapa sih 200? Demi Allah, ana tinggal punya duit 200. Padahal di kantongnya ada 300. Ngomongnya demi Allah, duit di kantong tinggal apa? 200. Orang yang punya toko, ah, kayaknya jenggotan ini gak mungkin bohong. Bawa nama Allah lagi. Ya sudahlah, gak apa-apa. Padahal bohong. Begitu jual juga demikian. Ada orang datang, mas, ini berapa harganya? 20.000, mas. Wah, kurangilah 15.000 lah. Ya Allah. Ana itu kulakannya 16.000. Masa ana jual 15.000? Ah, yang benar. Demi Allah, ana kulakannya segitu. Padahal kulakannya 10.000. Ini menjadikan Allah sebagai barang apa? Dagangan. Ya. Dan orang yang seperti ini terancam dengan 3 siksaan yang tadi disebutkan. Maka berbisnis hati-hati. Fa in shadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Ketika orang berbisnis dia jujur, kemudian dia jelaskan apa adanya, maka akan diberkahi harta dua orang tersebut, pembeli maupun penjual. Antum jual mobil, pernah penyok, kemudian antum apain? Apa namanya itu? Diketok magic. Ya. Didempul sampai kelihatan kayak apa? Kayak baru. Ada orang beli. Ini mobil masih baru. Baru lihat nih kinclong nih. Nih, tok tok tok tok. Padahal sebenarnya sudah penyok-penyok terus dia perbaiki. Jelaskan apa adanya. Ini anu masih mulus enggak ini? Ini udah pernah penyok, cuman ana perbaiki. Loh, nanti kalau jujur kayak gitu ya harganya jadi turun. Burika fi bai'ihima. Allah akan berkahi walaupun dapatnya tidak sebanyak kalau dia bohong. Ya, yang pengen bisnis hati-hati. Jujur. Ya, jujur ora acur. Ora jujur acur. Ya. Karena selama ini yang berpegang, yang tersebar adalah jujur, acur. Acur itu artinya hancur. Orang jujur bakalan hancur. Salah. Yang betul apa? Jujur tidak hancur. Tidak jujur hancur. Kita ubah ya semboyan yang tersebar di masyarakat ini dengan semboyan baru. Semboyan barunya adalah jujur tidak hancur. Tidak jujur, hancur. Ya, kita bikin seperti itu. 6. Uktubu. Sering bersumpah tanpa sebab yang dibenarkan syariat sering bersumpah tanpa sebab. Yang dibenarkan syariat adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Sebab itu menunjukkan sikap meremehkan nama Allah. Sering bersumpah tanpa sebab yang dibenarkan syariat adalah dosa besar. Sebab itu menunjukkan sikap meremehkan nama Allah. Coba diulang. Antum. Ya. Yang keras. Sering. Nah, tayyib. Lanjut. Fadal, iqra. في الصحيح أن إمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال إمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. نعم. في الصحيح maksudnya di dalam sahih apa ini? Sahih Muslim. في الصحيح عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. Sebaik-baik umatku adalah zamanku. Berarti siapa maksudnya? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman sesudah sahabat siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman sesudahnya lagi siapa? Tabi'ut tabi'in. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Kata Imran, saya enggak terlalu ingat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua generasi atau tiga generasi. Tapi dalam beberapa riwayat jelas Nabi menyebutkan tiga generasi. Berarti generasi terbaik ada tiga. Yang pertama generasi siapa? Sahabat. Yang kedua tabi'in. Yang ketiga atba'at tabi'in. Thumma, kemudian kata beliau, inna ba'dakum, setelah zaman kalian, kauman akan muncul sebagian orang, yashhaduna wala yustashhadun. Apa artinya yashhadun wala yustashhadun? Artinya dia itu senang banget untuk bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Dan biasanya orang yang seperti itu nyari apa? Fulus. Orang seperti ini biasanya nyari duit. Yang lebih parah kalau dia bersaksinya dengan saksi apa? Palsu. Lebih parah lagi. Sehingga orang kalau dia tidak diminta untuk bersaksi, tidak usah bersaksi. Kecuali kalau dia tahu sesuatu dan orang yang membutuhkan persaksiannya tidak tahu kalau kita tahu kejadiannya. Dalam kondisi seperti itu, maka kita mengajukan diri untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada orang tersebut dalam rangka untuk membantu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu tahu bahwa kita tahu kejadiannya, tapi dia tidak meminta kita untuk bersaksi, maka enggak usah bersaksi. Karena kita tidak diminta. Muncul setelah zaman Yang terbaik ini akan muncul orang-orang yang gampang-gampang bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Terus, apalagi wa yakhununa wa la yu'tamanun. Akan muncul orang-orang yang suka berkhianat, tidak bisa dipercaya. Allahu Akbar. Di zaman ini ya ikhwah, susah mencari orang yang bisa dipercaya. Sehingga sikap amanah yang antum latih di pondok ini itu mahal sekali. Sekarang pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat kerja, mereka lebih mementingkan kejujuran bukan kecerdasan. Mereka lebih melihat dedikasi dalam bekerja bukan ngelihat tamatan mana, ijazahnya apa, enggak. Ya. Karena lebih mahal kejujuran dan susahnya di orang yang jujur. Sehingga kalau antum keluar dari pondok punya modal kejujuran, antum mahal. Ya. Antum akan dicari oleh orang. Maka pertahankan kejujuran tersebut. Ya, di dalam menjaga amanah. Wa yanzuruna wa la yufun. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan ada orang-orang yang suka bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar. Kalau saya tamat saya nazar begini, kalau saya diterima saya akan nazar ini. Udah enggak usah banyak nazar. Ya. Karena nazar itu tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bernazar dan tidak menunaikan nazarnya. Dan yang terakhir, wa yadhharu fihi musiman. Apa artinya siman? Gemuk. Apa? Gemuk. Apa maksudnya gemuk di sini? Maksudnya suka banget makan. Tanpa mempedulikan halal haram. Ya, antum enggak usah, yang kurus-kurus enggak usah tengok-tengok yang gemuk. Yang kurus saja suka makan sama aja. Ya. Terus seharusnya bagaimana makan Ustaz? Makan itu seharusnya luqaimatun yuqimna sulbahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan itu sebenarnya cukup beberapa suap saja, yang penting bisa membuat tubuhnya tegak. Jadi makan itu untuk menegakkan pundak, bukan untuk membesarkan perut. Untuk menegakkan. Jadi kalau habis makan itu tegak tubuhnya. Itu tujuannya makan. Ustaz, tapi kan lauknya lagi enak, Ustaz. Rugi nanti kalau enggak makan banyak, Ustaz. Nanti ke bawah tidur ngelindur lagi, Ustaz. Ya. Ngigo nanti kalau ada lauknya enak terus kita enggak makan banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana la mahalah." Kalau memang pengin makan banyak, fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Kalau memang pengen makan banyak, ya dibagilah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk apa? Nafas. Jangan sampai sepertiga makanan, sepertiga makanan, sepertiga minuman. Begitu bersendawa yang keluar nasi. Bersendawa, itu kan harusnya keluarnya apa? Angin. Karena saking penuhnya bersendawa keluarnya bakso. Ya. Masih blondo-blondo lagi. Ya. Karena ngunyahnya cepet-cepetan. Ya. Ya. Jangan. Tayyib. Uktubu. Haramnya tidak menunaikan nazar. Haramnya tidak menunaikan nazar. Sebab hal itu menunjukkan sikap meremehkan Allah. haramnya tidak menunaikan nazar. Sebab hal itu menunjukkan sikap meremehkan Allah. Tayyib, dalil terakhir. Naam, Iqra. Halaman 607. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أهلهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كان يضربوننا على الشهادة والأهل ونحن صغار. نعم. Kemudian beliau membawakan hadis yang mirip dengan hadis sebelumnya. Cuman di sini ada tambahan memasukkan kata yamin, ya, sumpah. Kalau tadi hanya disebutkan tentang masalah persaksian. Kalau di riwayat yang ini ada tambahan kata yamin. Ya, setelah Rasul SAW menyampaikan tiga generasi yang terbaik, beliau menyebutkan thumma yaji'u qaumun, kemudian datang orang-orang tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu. Bolak-balik menyampaikan persaksian, habis itu baru bersumpah. Atau sebaliknya, wa yaminuhu syahadatahu. Bersumpah, sering bersumpah, baru menyampaikan persaksian. Alias mereka terlalu menggampangkan bersumpah dan terlalu menggampangkan bersaksi. Itu intinya. Ya. Waqala Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai. Waqala Ibrahim, kanu yadribunana 'ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Ayah-ayah kami, murid-murid Ibnu Mas'ud, mereka biasa memukul anak-anak mereka ketika anak-anak tersebut gampang-gampang bersaksi dan gampang-gampang berjanji. Jadi diajari supaya jangan mudah-mudah bersumpah, jangan mudah-mudah bersaksi, jangan gampang-gampang untuk berjanji. Kecuali kalau betul-betul akan memenuhi janjinya. Ya, dididik sama para sahabat, ya, para tabi'in, agar anak-anak mereka betul-betul bisa menghargai sumpah. Taib, uktubu. Haramnya keseringan. Haramnya keseringan bersaksi dan bersumpah. Tanpa kebutuhan. Haramnya keseringan bersaksi dan bersumpah tanpa kebutuhan. Sebab itu mengesankan. Sebab itu mengesankan sikap meremehkan persaksian dan sumpah. Sebab itu mengesankan sikap meremehkan persaksian dan sumpah. Ana ulangi, haramnya keseringan bersaksi dan bersumpah tanpa kebutuhan. Sebab itu mengesankan sikap meremehkan persaksian dan sumpah. Coba diulangi. Ya. Hah? Ya Allah. Baik. Diulang. Haramnya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya ikhwah, intahaina. Kita telah menyelesaikan bab ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.